Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan, kesehatan dan kebahagiaan sehingga kita mampu berkumpul bersama di hari yang begitu berbahagia ini untuk sama-sama mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan membahas suatu ayat yang memberikan inspirasi kepada kita semua, yaitu ayat ke-52 dari surat Al-Hijr yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iddakhalu 'alaihi faqalu salama. Qala inna minkum wajilun. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Berkata Ibrahim, sesungguhnya kami merasa takut kepadamu. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini masih berbicara tentang kisah seputar Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan tamunya. Di dalam ayat terdahulu, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menginformasikan kepada kita tentang kedatangan seorang tamu yang tidak biasa, yang itu Allah subhanahu wa ta'ala bahasakan dengan Nabi. Wa nabbi'hum an dhaifi Ibrahim. Ada tamu yang tidak biasa yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini diperkuat dengan keterangan Allah dalam keterangan ayat lain, yaitu yang terdapat di dalam surat Al-Ankabut, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyara, ya, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin, ya. Ketika datang para rasul utusan kami bil busyra dengan suatu berita gembira, ya, bahwa mereka itu akan diutus untuk menghukum orang-orang yang sudah tidak lagi taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kedatangan tamu itu bukan merupakan tamu biasa, yaitu adalah utusan Allah, dalam hal ini adalah para malaikat Allah. Iddakhalu 'alaihi faqalu salama. Ketika mereka masuk ke dalamnya, mereka mengucapkan salam. Para pendengar rahimakumullah, keterangan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ucapan salam ketika bertemu, ketika masuk ke dalam rumah, bukan merupakan syariat yang hanya dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sudah ada jauh sebelumnya, sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini merupakan ucapan yang disampaikan oleh para malaikat. Jadi subhanallah, ucapan ketika bertemu assalamualaikum, ya, ucapan ketika masuk ke dalam rumah assalamualaikum, ketika keluar dari rumah juga mengucapkan salam, adalah merupakan tradisi yang tidak hanya disyariatkan kepada manusia, akan tetapi juga merupakan suatu syariat yang dan merupakan tradisi yang dilakukan oleh para malaikat. Jadi subhanallah, ya, orang-orang makhluk Allah yang suci mengucapkan salam, tetapi kenapa ternyata saat sekarang ini kita agak sedikit enggan mengucapkan salam ini. Keluar rumah lupa mengucapkan assalamualaikum, ketika ketemu, ya, hanya sekedar mengucapkan hai, apa kabar, ya. Sedangkan syariat mengucapkan assalamualaikum dan tradisi yang dilakukan oleh malaikat kita tinggalkan. Sungguh suatu hal yang begitu sangat menyedihkan mungkin, karena kita meninggalkan kebiasaan baik dan melakukan hal-hal yang jauh lebih buruk. Faqalu salama. Qala inna minkum wajilun. Ya. Kami berkata Ibrahim, sesungguhnya kami merasa takut kepadamu. Ayat ini kalau dipahami hanya sebatas ayat ini, maka kita akan heran kenapa di dalam keterangan ayat sebelumnya sudah digambarkan tentang panjang lebar bagaimana keramah tamahan Nabi Ibrahim dalam menyambut tamunya. Tetapi di sini ternyata Nabi Ibrahim malah berkomentar, kami merasa takut kepadamu. Kita harus teliti kembali bahwa, dan kita harus mengetahui, ayat tentang kisah Nabi Ibrahim itu sangat banyak dan tersebar di berbagai ayat. Ayat di surat Al-Hijr ini merupakan salah satu dari ayat yang ada tentang menggambarkan kisah Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, bukan berarti ayat ini menunjukkan tentang ketidaktamahan, ketidakramahan Nabi Ibrahim, karena di dalam ayat yang lain Allah sudah menjelaskan bagaimana para tamu yang datang disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian disediakan makanan, ya, sapi, anak-anak sapi yang dipanggang, ya, betul-betul diservis habis oleh Nabi Ibrahim. Tetapi ternyata kenyataannya para tamunya yang merupakan malaikat yang memang hamba Allah yang tidak memiliki nafsu makan, tidak menyentuh hidangan tersebut. Inilah yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam mengeluarkan komentar, inna minkum wajilun, kami merasa takut karena sudah diservis habis, sudah dikasih makanan enak, kok tidak disentuh sama sekali. Ya, ini kan aneh. Ya, begitulah bahasanya yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada intinya adalah kita diingatkan kembali bagaimana kita bertata krama baik sebagai seorang ahli bait maupun sebagai seorang tamu di sini. Seorang tamu tidak layak untuk menyakiti hati dari si ahli bait, dan ahli bait tidak layak untuk menterlantarkan tamunya, karena begitulah syariat yang diajarkan kepada kita, begitulah aturan yang Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita lakukan, dan ini adalah merupakan kebaikan bagi kita bersama. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita studio sudah ada Ustaz Fajrul Haq, kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Perdana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengucapkan salaman. Maka perlu kita ketahui ketika Allah berfirman memakai kata faqalu, ini adalah menunjukkan sebagai fa'ilnya atau sebagai subjeknya pada saat itu, yaitu ayat yang sebelumnya. Apakah itu? Yaitu pada ayat 51, yaitu andaif Ibrahim. Kata daif di sini adalah mufrad. Mufrad artinya satu, tapi bisa dipakai untuk jamak. Jamak itu artinya untuk banyak. Begitu juga bisa dipakai untuk mu'annas, bisa juga dipakai untuk mudzakkar, bisa dipakai digunakan untuk laki-laki dan bisa digunakan untuk perempuan. Nah, maka di dalam bahasanya di sini iddakhalu alaihi, artinya dakhalu itu adalah dhaifu Ibrahim. Siapa dhaifu Ibrahim itu? Adalah para malaikat. Setelah masuk, malaikat itu memberikan salam. Salam di sini bisa jadi dengan salam assalamualaikum, atau salam di sini adalah merupakan penghormatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika dijelaskan oleh Ustaz Perdana tadi bahwasanya ketika mereka sudah masuk ke dalam, sehingga mereka disuduhkan berapa makanan, tapi mereka tidak pernah menyentuhnya makanan itu, sehingga Nabi Ibrahim terucapkan kata-katanya melalui firman Allah bahwasanya mereka itu, Nabi Ibrahim maksudnya, merasakan takut kepada tamu-tamunya itu. Maka tamunya itu mengatakan bahwasanya janganlah engkau merasakan takut tentang hal ini, karena kami ini adalah malaikat utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk memberitahukan bahwasanya Allah memberitahukan tentang berita gembira yang disampaikan oleh malaikat itu, tentang berita gembira akan datanglah seorang anak akan didapatkan oleh Nabi Ibrahim, begitu juga sekaligus tentang pemberitahuan tentang azab Allah yang Allah akan turunkan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Maka apa sebetulnya yang dapat kita ambil dalam hal ini? Yaitu apabila kita merasakan dekat kepada Allah, tentunya kita akan mengetahui melalui naluri itu memang datangnya Allah yang memberikan hal tersebut, sehingga kita merasakan aman ke depan. Maka untuk aman kita ke depan itu tidak jauh yang Allah minta, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengataskan dirinya Ghafurur Rahim untuk mencapai ke sana. Maka sering-seringlah kita beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah menyebutkan namanya dahulu dengan Ghafurur rahim. Kenapa ghafur di luar? Bisa jadi dengan kita banyaknya beristighfar, Allah akan mendatangkan rahmat kepada kita. Karena kalau bentuknya kita itu mengakui atas segala kekhilafan dan dosa kita, sehingga kita minta ampun kepada Allah, itu akan mendatangkan hikmah yang sangat panjang sekali. Daripada kita mendahulukan sifat Allah Ar-Rahim, yang mana bisa jadi pemberian harapan kita kepada Allah yang begitu sangat sangat besarnya ataupun sangat luasnya, sehingga kita merasakan bisa jadi akan timbul suatu ujub ataupun takabur. Maka pentinglah kita melihat uslub dan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, mana yang didahulukan dan mana yang diakhirkan, karena itu mempunyai makna dan arti tertentu. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, karena sekali lagi kita akhirnya mengetahui Al-Quran tidak hanya berbicara tentang bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak hanya berbicara tentang akhirat ansikh saja, tetapi Al-Quran membuktikan sebagai firman Allah yang berisi aturan-aturan buat kehidupan manusia, yang salah satunya adalah dari beberapa keterangan ayat, terutama sekali tentang kisah Nabi Ibrahim yang menjadi pembahasan kita pada hari kemarin dan juga hari ini, serta nanti hari-hari berikutnya, karena ada beberapa ayat yang akan membicarakan tentang Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, kita diingatkan kembali untuk membaca Al-Quran secara lebih baik, meneliti Al-Quran secara lebih baik, karena kita akhirnya menyadari dengan baik Al-Quran itu merupakan pedoman kehidupan bagi umat manusia. Al-Quran itu berisi petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan umat manusia. Kalau ada orang yang menunjuki kita jalan di yang kita tuju, maka tentu kita akan senang sekali. Kalau dia ikut kepada kita, menunjukkan jalannya langsung, kita jauh lebih senang lagi. Kalau kita berada di dalam kegelapan, ada cahaya terang, kita akan merasa sangat nyaman, ya, karena kita mampu melakukannya. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sinar kehidupan. Al-Quran adalah petunjuk bagi kehidupan manusia tentang bagaimana tingkah dan perilaku yang harus dia lakukan di dalam kesehariannya. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada Al-Quran, mari kita giatkan semangat kita untuk membaca Al-Quran, dan mari kita mencoba untuk memahami Al-Quran minimal dengan sama-sama kita mendengarkan kajian-kajian kita setiap harinya di Radio Republik Indonesia kesayangan kita ini, di acara kita, acara Penyujuk Kalbu, dalam kajian Tafsir Syaikh Muhammad Mutawalli Syarawi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safil Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mari sekali lagi besarkan dan tumbuhkan semangat kita untuk kembali mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran adalah merupakan pedoman dan petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.